بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang padanya dimudahkan seseorang untuk beramal dengan amal ibadah. Bulan yang dimudahkan seseorang untuk bertaubat dan beristighfar. Bulan yang di dalamnya banyak manusia yang dibebaskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari api neraka. Maka para salafus saleh, para generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat dan juga tabi'in wa tabi'ihim, sangat gembiranya ketika sudah mendekat bulan Ramadhan, dan mereka selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadhan, ya Allah balighna Ramadhan, sampaikan kami ke bulan Ramadhan, sempatkan kami untuk masuk ke bulan Ramadhan. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal salaf fi Ramadhan azim, keadaan mereka di bulan Ramadhan sungguh sangat mulia, sangat tinggi, sangat semangat untuk beribadah. Karena mereka sangat paham tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadhan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan tentang petunjuk dan juga furqan, yang membedakan antara hak dengan batil. Karena pada salaf tahu, bulan Ramadhan adalah bulan ibadah, bulan diturunkan padanya Al-Quran, maka mereka sangat semangat di bulan Ramadhan untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Walifiqhihim qawlan nabi, dan karena mereka para salafus salih, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, paham ucapan Rasulullah SAW yang berkata, idza kana awwal lailatin min ramadhan suffidatis syayatin, bahwa kata Nabi di hari pertama bulan Ramadhan syaitan dibelenggu, maradatus syayatin, syaitan-syaitan yang jahat, maradatul jin, jin-jin yang jahat dibelenggu. Wa ghuliqat abwaban nar, dan juga ditutup pintu-pintu neraka. Masih ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka satu pintu pun dari pintu-pintu neraka, semuanya ditutup. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu jannah. Falam yughlaq minha babun, tidak ditutup satu pintu pun, semua pintu surga dibuka. Ikhwani fid din a'azakumullah, kita pahami hadis ini sesuai dengan apa adanya, bahwa pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Dan juga dipahami oleh para ulama bahwa pintu-pintu menuju surga terbuka lebar. Silakan. Banyak pintu-pintu amal saleh yang menuju surga di dalam bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau membaca Al-Qur'an, Allah mudahkan untuk membaca Al-Qur'an. Yang mau qiyamul lail dimudahkan untuk qiyamul lail. Yang mau beramal bersedekah akan dimudahkan untuk bersedekah. Yang mau dia berjuang dengan tenaganya membantu fi sabilillah akan dimudahkan oleh Allah. Semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan dimudahkan kalian untuk menjalaninya. Masya Allah. Sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup, dan juga pintu-pintu menuju neraka ditutup di bulan Ramadhan. Yang mau bermaksiat susah, yang mau berbuat dosa susah, yang mau dia berbuat zalim susah di bulan Ramadhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa yunadi munadin, setelah dibuka semua pintu-pintu surga, setelah ditutup semua pintu-pintu neraka, kata Nabi, yunadi munadin, akan ada seruan yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyash syarr aqsir, wahai pencari kebaikan majulah, wahai pencari kebaikan majulah, wahai pencari kejelekan aksir kurangilah. Ikhwan fillah a'azakumullah, kenyataan disaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana di bulan Ramadhan masjid-masjid hidup makmur, ramai dengan kaum muslimin beribadah salat dengan salat wajibnya lebih banyak dari biasanya. Demikian pula salat tarawih, qiyamul lail, ramai mereka, semangat. Mengapa di luar Ramadan kok masjid sepi? Karena setan sudah dilepas lagi. Jin-jin yang kemarin dibelenggu sudah mulai bergerak lagi. Maka tentunya akan berbeda. Sehingga kita tinggalkan perdebatan maksudnya dibelenggu beneran atau ini atau itu makna kias atau majas. Enggak perlu dibahas masalah rinciannya bagaimana dibelenggunya, pokoknya buktinya terlihat. Apa buktinya? Buktinya kita lebih mudah beramal saleh di bulan Ramadhan. Kita lebih mudah untuk salat berjamaah di masjid di bulan Ramadhan. Kita lebih mudah untuk bisa qiyamul lail di bulan Ramadhan. Kita lebih mudah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadhan. Bukankah itu bukti? Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi ucapan Nabi selanjutnya, walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah memiliki utaqa. Utaqa adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wadhalika kulla laylatin. Dan itu setiap malam. Malam ini fulan yang sudah tercatat akan diazab, dimaafkan oleh Allah. Malam berikutnya fulan yang harusnya diazab di neraka, dimaafkan oleh Allah. Terus begitu setiap malam. Ada utaqa minan nar, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan ini setiap malam di bulan Ramadhan. Hadis sahih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih walaupun berbeda-beda lafadznya sedikit, tapi semuanya bermakna sama. Ada yang menyebutkan futihat ghuliqat abwabun niran. Niran dengan nar sama. Ada pula yang menyebutkan futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Yang di sini dibuka pintu-pintu jannah. Jannah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula sufidati syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Di dalam lafaz yang lain disebutkan sulsilat. Maknanya sulsilat dirantai dengan silsilah. Dengan rantai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena para salafus saleh, para sahabat mendengar ucapan Nabi seperti ini, mereka semangat. Dan mereka adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan gambaran ahlul istifa. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun linafsih. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kata Allah, kami berikan kitab ini pada orang-orang pilihan kami. Ini orang-orang beriman. Ada yang masih mendzalimi dirinya sendiri, ada yang pas-pasan, dan ada yang سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Siapa mereka? سَابِق, yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Para sahabat, para tabi'in selalu berlomba-lomba. Sampai-sampai Umar pernah berkata ketika Rasulullah SAW menyatakan bersedekahlah kalian dengan apa yang kalian punya. Maka Umar membawa separuh hartanya dan berkata, sekarang saya akan mengalahkan Abu Bakar. Diberikan segitu banyaknya, maka Rasulullah SAW terkejut. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku yang seperti ini pula. Berarti diparuh. Separuh untuk fisabilillah, separuh untuk keluarga. Ternyata Abu Bakar datang membawakan semua hartanya. Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Enggak disisakan. Semua diberikan. Kata Umar, aku tidak mungkin lagi bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini boleh, barakallahu fikum. Dan ini yang namanya musabaqah fil khair, berlomba-lomba dengan kebaikan. Allah suruh, Allah perintahkan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Maka di bulan Ramadan, para salafus saleh jangan ditanya bagaimana mereka berlomba-lomba untuk beribadah, beramal saleh, bersedekah. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalik, dan untuk mendapatkan jannah hendaklah falyatanafasil mutanafisun, hendaklah para mutanafisun bersaing, berlomba. Adapun dalam masalah dunia, dianjurkan untuk secukupnya, jangan tamak. Dalam masalah dunia, dianjurkan untuk zuhud, tidak perlu berlomba-lomba mengejar dunia, tidak perlu. Mengapa? Karena itu sementara. Perkara yang sedikit sementara dan habis itu sirna. Digambarkan kehidupan dunia seperti seorang yang singgah di bawah pohon. Rasulullah SAW menyatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Sungguh mathali wa mathalud dunia, permisalanku dengan permisalan dunia adalah seperti seorang yang berkendaraan, kemudian beristirahat di bawah pohon, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Maka ketika beristirahat di bawah pohon itulah dunia, sementara. Setelah itu akan menuju akhirat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan kalau kalian mau bersaing, berlomba-lomba, jangan masalah dunia. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah, untuk jannah, surga, rahmat Allah, keriduan Allah, maka untuk itulah silakan bersaing kalian, berlomba-lomba dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berlomba-lomba untuk dipuji. Kalau berlomba-lomba untuk dipuji itu dunia lagi. Karena pujian itu pujian dunia. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para salafus saleh ketika masuk bulan Ramadan, ingat ini bulan Al-Qur'an. Karena Allah katakan unzila fihil Qur'an. Ingat bahwa pintu jannah dibuka, berarti kesempatan emas yang gak akan didapat di bulan-bulan lain. Kesempatan yang besar yang belum tentu kita akan dapatkan di bulan berikutnya dan belum tentu akan mendapatkan Ramadan yang akan datang. Karena tidak tahu ajal kita kapan datang. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah datang ajal, maka enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan sedikit pun. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan ketika masuk bulan Ramadan, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah berkata, inna hadha syahr qad hadarakum, bulan ini telah datang menemui kalian. Wa fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khair, siapa yang terhalang untuk mendapatkannya berarti dia memang terhalang dari kebaikan seluruhnya. Wala yuhram khairuha illa mahrumun, tidak akan terhalang dari kebaikan di Lailatul Qadar kecuali orang yang memang terhalang, orang yang memang Allah jadikan dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan sudah masuk bulan Ramadan, di dalamnya ada satu malam yaitu Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, siapa mukmin yang tidak semangat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan? Siapa seorang muslim yang tidak semangat ingin mencari malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan? Yang kalau kita tidak mendapatkan malam itu, berarti kita tidak bisa menggantikannya walaupun seumur hidup berpuasa, seumur hidup dia salat malam, seumur hidup dia berzikir, seumur hidup dia beramal saleh, enggak akan bisa menggantikan Lailatul Qadar semalam. Khana bidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti terhalang dari kebaikan seluruhnya. Dan itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhram minal khairi kulli, kata Nabi, terhalang dari segala kebaikan. Orang-orang mukmin akan dimudahkan untuk bangun di malam itu, tetapi munafikin akan kesusahan untuk bangun di malam itu. akan nyenyak dia tidurnya, akan terlelap dia. Dan sungguh demi Allah, malam itu malam yang sangat tenang. Digambarkan malam itu dalam keadaan angin pun hampir-hampir tidak ada hembusan angin. Pada malam itu dalam keadaan langit terang walaupun tidak ada bulan purnama. Digambarkan ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW. Dan disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tentang Lailatul Qadar. Memang beda malamnya, tidak sama dengan malam-malam lain. Dan subhanallah, mereka-mereka yang terhalang, betul-betul mereka tertidur lelap, sepi, tidak ada gerakan pada mereka. Tetapi orang-orang yang baik, yang saleh, yang mukmin taqi, orang-orang mukhlisin, mereka dalam keadaan Allah mudahkan untuk bangun, dan mereka dalam keadaan diberi oleh Allah keutamaan 1000 bulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, ini sahabat Abu Hurairah menyampaikan ini agar mereka semangat, siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan imanan wahtisaban, karena keimanan dan karena mengharap hisab, mengharap catatan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ni'mah azimah. Siapa yang tidak punya dosa di antara kita? Siapa yang tidak punya ketergelinciran? Siapa yang tidak punya kealpaan? Tidak, siapa yang tidak punya kekurangan-kekurangan-kekurangan? Manusia yusamma insan minan nisyan. Manusia dinamakan insan dari kata nisyan, sering alpa, sering lupa. Qul inna a'udzubikumullah. Maka hendaklah meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah berpuasa dengan ikhlas di bulan Ramadhan, akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula dikatakan, man qama Lailatul Qadri, siapa yang bangun malam, menegakkan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan hisab, diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Demikian pula disebutkan dalam riwayat, man qama ramadhana, siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadhan. Tapi semua dengan satu syarat yang sama, imanan wahtisaban, berpuasanya karena iman dan mengharapkan hisab, qiyamul lailnya, sholat tarawihnya karena iman dan mengharapkan hisab. Ikhwan fillah na'azakumullah. Karena kalau tidak berdasarkan keimanan, hanya berdasarkan ikut-ikutan, hanya berdasarkan riya ingin dipuji oleh manusia, hanya dorongan-dorongan dunia, maka enggak ada nilainya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Walikullin mri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan yang diniatkannya. Niatnya dunia, dapat dunia. Kalau niatnya pahala, insyaallah Allah lipatkan pahalanya. Kalau niatnya riya, pujian, akan dapat apa yang dia niatkan, pujian-pujiannya, tetapi tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan yaumul qiyamah. 3 orang yang pertama dihisab yaumul qiyamah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang mujahid fi sabilillah, pejuang di jalan Allah. Abu Hurairah meriwayatkan ini di rumahnya. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Abu Hurairah, sampaikan kepadaku apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah hampir-hampir enggak bisa meriwayatkannya karena takutnya. Kata Abu Hurairah, aku dengar dengan dua telingaku ini di rumahku ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdiam, tertunduk, terdengar napasnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat syahiq. Syahiq itu begitu. Diulangi lagi oleh beliau. Aku dengar Rasulullah SAW berkata, dan aku dengar dengan telingaku ini, di rumahku ini. Kembali tertunduk beliau, gak berani mengucapkan, sampai menarik napas lagi. Kemudian mengulanginya yang ketiga kali, bahwa Rasulullah SAW berkata, aku dengar dengan telingaku, di rumahku ini. Bahwasanya nanti yang akan pertama dihisab adalah pejuang fisabilillah, dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Orang itu menjawab, aku gunakan kenikmatanmu ya Allah untuk berjuang fisabilillah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjuang hanya karena ingin disebut sebagai pemberani. Waqad qil, dan sudah disebut pemberani di dunia. Seret dia ke dalam neraka. Diseret dia ke dalam neraka. Yang kedua, seorang yang dermawan, yang banyak bersedekah, membagikan hartanya pada fuqara wal masakin, membangun ini, membangun pondok, membangun segala macam. Ditanya, apakah yang kau lakukan dengan kenikmatanku yang aku berikan kepadamu di dunia? Orang itu menjawab, ya Allah, aku sedekahkan fi sabili, di jalan engkau, aku membantu fuqara wal masakin ila akhirih. Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau bersedekah, engkau membagikan hartamu hanya karena ingin disebut sebagai dermawan. Waqad qil, dan sudah diucapkan dermawan di dunia. Ini sudah dapat yang kamu inginkan. Seret dia ke dalam neraka. Diseret dalam keadaan wajahnya di bawah, ya, ke dalam neraka. Yang ketiga, qari, pembaca Al-Quran. Ditanya, apa yang kau kerjakan dengan kenikmatanku yang aku berikan kepadamu? Orang itu menjawab, ana aqra'ul Qur'an wa u'allimul Qur'an, ana kadza wa kadza. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan bagus, hanya karena ingin disebut sebagai qari, pembaca yang hebat, hanya ingin disebut sebagai qari yang terkenal. Waqad qil, dan sudah diucapkan di dunia. Seret dia ke dalam neraka. Ini khon ibn na'azakumullah, orang-orang yang di mata kita orang-orang baik, zahirnya baik, pembaca Al-Quran, mujahid, dan satu lagi dermawan. Ternyata ketika hatinya tidak ikut dalam ibadah tersebut, artinya riya, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para dai, yang ketika dilemparkan dalam neraka, dia berputar-putar seperti keledai di penggilingan, ususnya terburai keluar, semua penduduk neraka melihatnya dan mereka kenal. Ya fulan, bukankah kau di dunia mengingatkan aku dari kemunkaran? Bukankah engkau menyuruh kami untuk beramal berbuat baik? Orang itu menjawab, iya, aku melarang kalian dari kemunkaran sedangkan aku sendiri mengerjakannya. Dan aku menyuruh kalian berbuat baik tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemurkaan Allah atas orang-orang yang menyuruh dan berbicara dalam keadaan dia sendiri tidak mengerjakannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Besar sekali kemurkaan Allah atas orang-orang yang berbicara tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar mengingatkan bahwa amalan ibadah kita di bulan Ramadan harus diiringi keikhlasan. Sayang kalau Ramadan lewat dalam keadaan amal kita tidak diterima. Sayang kalau Ramadan telah lewat dalam keadaan qiyamul lail kita tidak dianggap oleh Allah. Puasa kita enggak dianggap oleh Allah hanya karena ikut-ikutan dan ingin disebut sebagai orang yang rajin qiyamul lail. Khana bidina azakumullah. Maka Rasulullah SAW mengulangi dalam setiap ucapannya, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Man soma ramadhana imanan wahtisaban. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Selalu diiringi kalimat imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Karena keikhlasan itu sangat penting. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan lagi dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan di bulan Ramadhan. Maka ini semua mendorong para salafus saleh, para sahabat ridwan alaihim ajma'in, yajtahiduna ijtihada. Mereka bersungguh-sungguh beristihad dalam beribadah di bulan Ramadhan dengan kesungguh-sungguhan yang mencapai puncaknya. Fabalagu akmal al-ahwal. Maka saat itu mereka menjadi orang-orang yang paling sempurnanya, mengerjakan salat sesempurna-sempurnanya, mengerjakan puasanya sesempurna-sempurnanya, dia beramal dengan amal saleh sebaik-baiknya. Dan mereka mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala barakah di bulan Ramadhan, mengharapkan pahala yang berlipat di bulan Ramadhan, mengagungkan Allah, mengagungkan syariat Allah, mengagungkan ajaran-ajaran sunnah Rasulullah, menghormati agama Allah. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, sebagaimana beliau katakan di dalam kitab Lathaiful Ma'arif, kata Ibnu Rajab, para sahabat, ba'd as-salaf, mereka kanu yad'un Allah sittata ashhur fi an yuballighahum Ramadan. Mereka para sahabat berdoa untuk bisa masuk di bulan Ramadan, untuk bisa mendapatkan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Bukan hanya di bulan Syaban, tapi 6 bulan sebelumnya sudah berdoa, ya Allah, sempatkan aku masuk bulan Ramadhan. Berdoa mereka, menginginkan Ramadhan. Setelah Ramadhan lewat, 6 bulan setelahnya, mereka selalu berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadahku di Ramadhan kemarin. Selalu, ya Allah, terimalah amal ibadahku di Ramadhan kemarin. Terus sampai 6 bulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa 6 bulan sebelum Ramadan sudah mereka berdoa ingin mendapatkan Ramadan. Setelah melewati Ramadan, mereka berdoa 6 bulan berikutnya agar diterima amal ibadah mereka di bulan Ramadan tersebut. Tidak GR, tidak gede rasa menyatakan saya sudah sempurna, saya sudah hebat Ramadan kemarin, berarti saya sudah bersih, berarti saya seperti bayi yang baru dilahirkan. Sebentar. Jangan terlalu yakin bahwa amalanmu diterima. Para salafus saleh memohon, meratap, ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan kemarin, terimalah amalan kami sampai 6 bulan. 6 bulan berikutnya, ya Allah, sempatkan kami untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Khon ibn Azzaqullah selalu berkait dengan Ramadhan dalam doa-doa mereka. Qala, dikatakan, wa kana ba'd as-salaf yaqulu Allahumma sallimni ila Ramadhan. Ya Allah, selamatkan aku sampai ketemu Ramadhan. Wa sallim Ramadhan li, dan sempatkanlah Ramadhan untuk bertemu dengan aku. Wa tuslimuhu minni mutaqabbila, dan semoga engkau, ya Allah, menerima dariku ibadahku di bulan Ramadhan. Berisi 3 perkara. Selamatkan aku sampai bertemu bulan Ramadhan, dan jadikanlah Ramadhan baik bagiku, artinya aku sempat beribadah di bulan Ramadhan. Dan yang ketiga, terimalah dariku amalanku di bulan Ramadhan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di antara bentuk-bentuk semangat mereka, semangat para salafus saleh, adalah yang pertama, mudha'afatul jud wal karam. Di bulan Ramadhan mereka berlomba-lomba untuk bersedekah, sehingga keadaan mereka, paling dermawannya mereka adalah di bulan Ramadhan yang diberkahi. mereka menjadi sebaik-baik manusia, mereka menjadi sedermawan-dermawan manusia yang murah tangannya memberikan pada fuqara wal masakin wal muhtajin. Wa kana fi syahril mubarak Rasulullah sallam ajwadun nas, sebagaimana Rasulullah sallam di bulan Ramadan menjadi orang yang paling baiknya, paling dermawannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadun nas, dikisahkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibn Abbas adalah seorang sahabat yang mulia yang dijuluki dengan wi'aul ilm, mangkuk ilmu, dijuluki pula dengan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, dijuluki sebagai habrul ummah, tintanya umat. Ini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena memang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ibn Abbas didoakan dengan kalimat, ya Allah, ajarilah dia fiqih dalam agama dan ajarilah dia tafsir. Faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Tentunya doa Rasulullah SAW akan dikabulkan. Doanya Rasulullah SAW makbul, sehingga Ibn Abbas benar-benar menjadi wi'a'ul ilm, menjadi habrul ummah, menjadi tintanya umat, dan menjadi turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Dia menceritakan, Rasulullah SAW di bulan Ramadhan ajwadun nas, Rasulullah SAW di bulan Ramadhan menjadi manusia yang paling baik dan paling dermawan. Wa kana ajwad mayakun fi Ramadhan, Nabi di bulan-bulan lain sudah paling dermawan. Rasulullah SAW di bulan-bulan lain pun sudah manusia yang paling baik, tetapi di bulan Ramadhan lebih baik lagi. Di bulan Ramadhan lebih dermawan lagi. Sampai dikatakan seperti angin yang lembut, angin yang meniup, yang orang diterpa angin itu senang. Rasulullah SAW demikian membantu kaum muslimin, memberikan pada kaum muslimin. Yang kedua, mereka juga berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Ini kesempatan di bulan Ramadhan, dan ini bisa jadi karena apa yang diberitakan oleh Nabi, pintu jannah dibuka dan pintu neraka ditutup, sehingga seakan-akan di bulan Ramadhan waktu kita lebih banyak. Silakan buktikan. Yang dulu di bulan di luar Ramadhan kita susah mencari kesempatan untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran sebulan, gak sanggup. Tetapi di bulan Ramadhan bisa seminggu khatam. Sebagian para sahabat lebih dari itu, beberapa hari mereka khatam. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kita setahun ada yang belum khatam baca Al-Quran, tetapi di bulan Ramadhan subhanallah banyak waktu, banyak waktu. Merasa senggang, sore senggang, malam senggang, mudah sekali untuk membaca Al-Quran. Maka kesempatan ini dipakai sebaik-baiknya, karena bulannya bulan Al-Quran, bulannya bulan ibadah. Maka mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, tadarusan Al-Quran. Satu membaca, yang lain mendengar. Kalau salah ditegur, keliru. Kalau tajwidnya kurang tepat, diluruskan, kurang panjang, tasdidkan. Maka membaca Al-Quran dan juga belajar Al-Quran. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dan lebih bagus lagi sebagaimana para masyayikh wal ulama. Ketika saya kebetulan Ramadan mendapatkan kesempatan qiyamul lail di Mekah, setelah selesai ada kursi-kursi para ulama, mereka berbicara memberikan nasihat-nasihat, dan seringkali nasihat mereka hafizahumullah wa jazahumullahu khaira adalah menafsirkan ayat yang baru dibaca. Malam ini imam kita membaca ayat ini, ini, ini. yang bermakna seperti ini, tafsirnya seperti ini. Masya Allah. Sudah kita mendapatkan qiraahnya yang indah, mendapatkan ketentraman hati karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan ingat Allah, dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tenteram. Di samping itu kita mendapatkan ilmunya, makna-makna yang terkandung di dalamnya oleh para ulama. Maka demikianlah semestinya para guru dan asatidah, para kiai, para ustaz, hendaklah mereka mengajarkan tafsir ayat-ayat tersebut sehingga mereka membaca dan memahami. Mereka berlomba untuk menghatamkan dan mereka juga mendapatkan apa makna ayat demi ayat. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pun disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah SAW kalau di bulan Ramadhan Jibril datang kepadanya, fayudarisuhul Qur'an, Jibril mengulangi ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kata Rasulullah SAW, Jibril kana yu'aridhuni, Jibril kana yu'aridhuni bil Qur'ani kulla sanatin, Jibril mengulangi ayat-ayat Al-Quran kepadaku setahun sekali di bulan Ramadhan. Sedangkan bulan Ramadhan ini, kata beliau, Jibril datang dua kali. Dan aku melihat bahwa itulah ajalku. Di Ramadhan terakhir, Rasulullah SAW iktikaf bukan 10 hari, 20 hari. Dan di murajaah Al-Quran oleh Jibril, dua kali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kalau para salafus saleh bertambah semangatnya di bulan Ramadhan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, al-ijtihad fil ibadah, semangat dalam beribadah. Kalau semangat beribadah itu maknanya mengerjakan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun itu sunnah mustahabbah, walaupun itu bukan yang wajib. Kalau yang wajib di luar Ramadan pun kita kerjakan. Khana bi na'azakumullah. Tetapi di bulan Ramadan mengerjakan yang wajib-wajibnya lebih baik lagi, dan juga menambah dengan sekian yang sunnah-sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Qiyam Ramadan atau yang dikenal salatut tarawih memang tidak wajib. Kalau ada orang yang malas kemudian berkata ketika diajak untuk salat tarawih, kan tidak wajib. Mungkin ucapannya benar, memang tidak wajib. Tidak mengapa kita tidak salat tarawih. Tetapi ini Ramadan, ini qiyamul Ramadan, ini adalah ibadah di bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan yang penuh berkah, bulan yang amalan kita dilipatkan. Sayang kalau lewatkan begitu saja. Sayang. Rasulullah SAW pernah menaiki mimbar sambil berkata amin, amin, amin. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, alama ammanta, engkau mengaminkan apa? Kata Rasulullah SAW, atani Jibril, Jibril datang kepadaku kemudian berkata, ragima anfum ri'in dakhala syahra Ramadhan falam yughfar lahu, semoga rugi, semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadhan kemudian keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Qul amin, katakan amin. Maka Rasulullah menjawab amin. Doa dari malaikat terbaik diaminkan oleh manusia terbaik, Rasulullah SAW. Bagaimana kira-kira? Tentunya ini pernyataan pasti rugi dengan doa Jibril dan dengan doa Nabi Muhammad SAW. Radhima anfum ri'in dakhala syahra Ramadhan wa yakhruj falam yughfar lahu. Sungguh betapa ruginya orang yang masuk bulan Ramadhan kemudian keluar lagi dalam keadaan enggak mendapatkan ampunan apapun. Kasihan sekali. Yang kedua, raghima anfum ri'in adraka abawaihi, aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Semoga rugi, semoga celaka orang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak bisa memasukkan ke surga. Ini juga kesalahan yang sama, tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tua. Tadi tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadhan. Yang kedua, tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tua. Kalau ada orang tua, kamu akan mudah masuk surga. Karena disebutkan ridha Allah atau ridha Rabb fi ridha walidain. Keriduan Allah pada keriduan orang tua dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Artinya kalau engkau bisa berbakti pada orang tua, engkau akan masuk jannah. Maka kata Jibril, sungguh semoga rugi orang yang bertemu orang tuanya atau salah satunya tapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Qul amin, katakan amin. Maka Nabi menjawab amin dengan doa Jibril dan doa Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang ini juga banyak terjadi padahal perkara yang sangat mudah dan penting. Kata Jibril, rughima an fumri'in dukirta indahu falam yusalli alaik. Semoga rugi, semoga celaka orang yang disebut namamu di sisinya tapi dia tidak bersolawat. Qul amin, katakan amin. Fakultu amin, kata Nabi. Aku pun mengatakan amin. Berarti juga rugi orang yang disebut nama Nabi, dia tidak bersolawat. Bakhil. Apa beratnya, apa susahnya? Ringan sekali, sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ringan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ahlus sunnah adalah mereka yang mementingkan sunnah. Kalau disebut nama Nabi di sisinya, ucapkan salawat. Bahkan disebutkan pahalanya, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, kata Nabi, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 salawat. Banyak mana? Banyak Nabi apa banyak kamu? Saya 10, Nabi 1. Banyak Nabi. Karena yang bersalawat pada Nabi adalah sekian jumlah kaum muslimin sejak Rasulullah SAW masih hidup sampai akhir zaman. Berapa salawat itu? Sedangkan kita kalau ingat dapat 10, kalau ingat dua kali baru 20. Tergantung bagaimana kamu semangatnya bersolat pada Nabi. Maka tiga perkara ini yang dikatakan oleh Jibril, qul amin, qul amin, qul amin, ketiga-tiganya adalah kesalahan yang hampir sama, yaitu tidak bisa memanfaatkan kesempatan emas, gak bisa memanfaatkan kesempatan besar. Ramadan adalah kesempatan yang sangat besar, yang sangat emas. Kalau ada orang yang masuk bulan Ramadan tapi keluar dengan tidak mendapatkan ampunan, wallahi, wallahi, orang ini orang yang paling bodoh, paling rugi dia, tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik. Demikian pula seorang anak yang sempat ketemu orang tuanya tapi dia tidak sempat berbakti kepadanya, sungguh rugi dia, bodoh dia, tidak memanfaatkan keberadaan orang tua untuk memasukkan dia ke dalam jannah, yaitu dengan berbakti kepadanya. Demikian pula orang yang disebut nama Nabi tapi dia tidak bersalawat, sungguh rugi dia, bodoh dia. Kenapa dia tidak memberikan satu salawat yang dia akan mendapatkan 10 salawat dan dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kembali kepada inti pembahasan, bahwa masuk bulan Ramadhan adalah masuk di bulan kesempatan. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk menambah amalan-amalan kita dan pahala-pahala kita. Maka para salafus saleh yajtahid fi Ramadan. Mereka semangat di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pimpinan mereka, contoh teladan mereka. Yajtahid fi ashril awakhir, bersungguh-sungguh beribadah, beribadah, dan beliau alaihi salatu wassalam di 10 terakhir lebih-lebih lagi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Rasulullah mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadhan, diikuti oleh beberapa sahabat. Hari kedua Rasulullah keluar salatul lail, lebih banyak para sahabat di belakangnya mengerjakan. Malam ketiga lebih banyak lagi, hampir penuh masjid. Malam keempat masjid tidak cukup, full, penuh sampai ke belakang, tapi Rasulullah SAW tidak keluar. Beliau salat di rumahnya. Ditunggu sampai pagi harinya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kami menunggu engkau tapi engkau tidak keluar. Kata Nabi, iya, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka mereka sholat masing-masing dengan tetap semangat, walaupun Rasulullah SAW tidak mengimami mereka. Sampai di masa Abu Bakar As-Siddiq, mereka juga sama seperti itu, masing-masing sholat. Di masa Umar bin Khattab, mereka ada yang berjamaah bertiga, ada yang berjamaah berlima, ada yang berjamaah sekian orang. Amirul Mukminin Umar bin Khattab melewati mereka dan berkata, kalau saja mereka itu disatukan dalam satu imam, niscaya lebih baik. Maka mereka menganggap bahwa itu perintah dari Amirul Mukminin. Maka mereka menyatukannya dalam satu imam. Maka hari berikutnya Umar melihat mereka dalam keadaan sedang sholat bersama-sama dengan satu imam. Masya Allah, indah. Kata Umar, ni'matul bid'ah hadihi. Sungguh sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kenapa beliau sebut bid'ah? Karena di zaman Abu Bakar tidak terjadi. Di zaman Umar di awal-awalnya juga tidak terjadi. Baru sekarang ini terjadi. Kalau ini dikatakan bid'ah, maka inilah sebaik-baik bid'ah. Ikhwani fi din a'azakumullah, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dari madhab Syafi'i bahwa yang namanya salat berjamaah qiyamul lail di bulan Ramadhan itu sunnah, kata beliau. Sunnah, bukan bid'ah. Sunnah. Tapi kenapa dikatakan bid'ah? Karena secara lughatan adalah perkara yang baru saat itu, yang kemarin tidak ada, kemarinnya tidak ada, di zaman Abu Bakar juga tidak ada, sehingga dikatakan baru saat itu. Yang demikian barakallahu fikum oleh beberapa fuqaha dianggap sebagai bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Adapun yang dilarang adalah bid'ah yang sesat, bid'ah yang balalah. Istilah. Tetapi para fuqaha yang lain menyatakan apa yang dikatakan bid'ah mahmudah itu bukan bid'ah sesungguhnya, tapi itu masalih mursalah. Apa itu masalih mursalah? Masalih mursalah adalah perkara yang sudah ada di zaman Nabi SAW, inti perkaranya. Yaitu ketika Rasulullah SAW malam pertama mengimami, malam kedua mengimami, malam ketiga tambah banyak, sampai beliau khawatir akan diwajibkan, beliau hentikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat ciri-ciri masalah yang mursalah dengan rinci, dengan teliti. Rasulullah SAW tidak mengerjakan karena khawatir diwajibkan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, sudah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, untuk kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, kata Allah. Berarti sudah sempurna, sudah lengkap. Setelah lengkap agama, tidak mungkin lagi ada yang tidak diwajibkan, kemudian diwajibkan, enggak ada. Artinya kekhawatiran Nabi, khawatir diwajibkan, saat itu sudah tidak ada lagi. Karena Nabi sudah wafat, agama sudah selesai, syariat sudah sempurna. Maka dihidupkan kembali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mengapa? Karena illatnya sudah tidak ada. Illat yang menyebabkan Nabi tidak mengerjakannya, sudah tidak ada. Apa ilatnya? Khawatir diwajibkan. Ini namanya masalih mursalah. Sama dengan perkara adzan dengan pengeras suara. Nah, ini kan juga bid'ah. Qul inna a'udzubikumullah. Kita jawab bahwa itu masalih mursalah. Bagaimana? Karena ketika Rasulullah SAW disampaikan mimpinya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, aku bermimpi begini begini begini. Mimpi adzan, kata Nabi, itu mimpi yang hak. Setelah Rasulullah katakan itu mimpi yang hak, beliau alaihi salatu wassalam tidak menyuruh Abdullah bin Zaid untuk adzan, tidak. Tetapi menyatakan amli ala Bilal, imlakkanlah kepada Bilal. Karena Bilal arfa sautan minka, karena Bilal itu lebih keras suaranya daripada kamu. Maka disuruh Bilal. Maka Bilal pun tidak adzan di situ, naik ke tempat yang tinggi. Untuk apa? Sama, supaya lebih keras, supaya lebih terdengar. Hanya saja waktu itu tidak ada pengeras suara, tidak ada mikrofon. Maka barakallahu fikum, untuk kerasnya ada dalilnya. Maka apapun yang bisa membantu untuk mengeraskan suara ketika adzan, silakan kamu pakai. Dengan menaiki menara, atau dengan toa, atau dengan milih suara yang keras, siapa yang paling keras di antara kalian. Karena itu adalah maslahat yang diminta oleh Nabi. Imlakan pada Bilal, karena dia arfa' sautan minka, karena lebih keras suaranya daripada kamu. Maka ini ikhwan ibn a'azakumullah, sesungguhnya adalah masalah mursalah, bukan bid'ah muhdatsah. Tetapi kadang-kadang secara bahasa bisa dikatakan itu adalah bid'ah, karena memang itu muncul baru-baru ini dan dulu tidak muncul. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dan masih banyak lagi dalam bab masalah mursalah, perkara-perkara yang para ulama menyatakan itu bukan bid'ah, tetapi itu masalah mursalah. Walaupun ada sebagian dikatakan itu adalah bid'ah hasanah, yang akhirnya terdengar bertentangan dengan ucapan Allah SAW yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu jelek. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada keadaan salaf dalam beribadah di bulan Ramadhan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhlitul 20 bi salatin wa naum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadhan, di 20 hari pertama mencampur antara salat dengan tidur. Artinya ada salatnya, ada tidurnya. Fa idza kana al-'ashru, tetapi ketika 10 hari terakhir, syammara wa saddal mi'zar, maka mereka Rasulullah SAW mengangkat atau mengikat kain sarungnya, menyingsingkan lengan bajunya. Menyingsingkan lengan bajunya maknanya semangat. Mengikat kain sarungnya maknanya tidak mendatangi istri saat itu. Tidak ada waktu untuk bersama istri, menghabiskan malamnya dengan ibadah. Dan itu bukan hanya diperbolehkan, dianjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Aisyah juga menceritakan bagaimana solatnya Rasulullah SAW. Wa ma ra'aitu Rasulullah qama laylatan hatta sabah wa ma sama syahran mutatabi'an illa Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat, ini istrinya, saksi yang melihat Rasulullah SAW beribadah di rumahnya, aku tidak melihat Rasulullah SAW solat malam sampai pagi, dan tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kecuali di bulan Ramadhan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ketika ada 3 orang sahabat yang bertanya-tanya pada istri-istri Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana ibadah Nabi, dijawab begini dan begitu, ka'annahum taqalluha, seperti mereka menganggap itu sedikit. Bukankah kita lebih membutuhkan, bukankah kita begini dan begitu, maka kita harus lebih banyak. Satu berkata, aku akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Maksudnya setiap hari puasa. Yang kedua berkata, aku akan qiyamul lail sepanjang malam dan gak akan tidur. Yang ketiga berkata, aku tidak akan mengawini para wanita. Enggak mau disibukkan dengan wanita dan anak-anak. Aku akan ibadah terus-menerus sepanjang hidupku. Ternyata yang demikian disalahkan oleh Nabi. Dipanggil, bukankah kalian yang mengatakan kaita wa kait? Ketika dijawab, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, ana usalli wa anam. Aku salat malam dan aku tidur. Dikatakan lagi yang kedua, ana asumu wa uftir. Aku kadang berpuasa, kadang berbuka. Tidak berpuasa terus-menerus. Yang ketiga, wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya salat terus-menerus sepanjang malam sampai subuh sampai enggak tidur, Nabi enggak suka dan menyatakan jangan. Aku salat, aku juga tidur. Innal jasadika 'alaika haqqun. Sesungguhnya pada badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Demikian pula puasa. Kadang berpuasa, kadang berbuka. Sehingga ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin puasa terus menerus. Jangan, kata Nabi. Puasalah Senin atau Senin Kemis. Ya Rasulullah, aku puasalah 3 hari setiap bulan pada ayyamul bidh. 13, 14, 15. Dikatakan, ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau gitu puasa Senin Kemis. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau gitu puasa sehari, berbuka sehari. Dan itu puasanya saudaraku Daud alaihi salam. Dalam riwayat lain, tidak ada puasa yang lebih baik dari ini. Artinya sudah paling banyak. Tidak boleh lebih dari ini. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, hukum asalnya salat semalam suntuk itu tidak dianjurkan. Tetapi khusus di bulan Ramadan, khusus di 10 hari terakhir, Rasulullah mencontohkan untuk mencari Lailatul Qadar. Beliau menghidupkan malamnya sepanjang malam. Dan itu diikuti oleh para sahabatnya, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para imam-imam Ahlus Sunnah. Sehingga mereka memulai sholatnya di pertengahan malam sampai kemudian menjelang sahur. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Para sahabat ikut di belakang Rasulullah SAW. Sholat malam sampai menjelang sahur, sampai hampir habis. Kata para sahabat, sungguh hampir-hampir kami tidak mendapatkan sahur. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana semangatnya mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dalam beribadah di bulan Ramadhan. Tidak ada satu bulan yang sholat atau yang puasa penuh kecuali bulan Ramadhan. Artinya bulan Sya'ban pun tidak boleh full satu bulan, walaupun dikatakan oleh Aisyah hampir satu bulan Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban. Tetapi ketika mendekati Ramadan disuruh berhenti oleh Nabi. Jangan puasa sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, jangan puasa. Untuk memisahkan antara puasa yang di luar Ramadan dan Ramadan. Dijuluki dengan Yawmus Syak, hari yang meragukan. Dan dijuluki oleh Nabi SAW, atau dikatakan siapa yang shoma yaumus syaq faqad asa abul qasim, siapa yang berpuasa di hari yang meragukan ini, maka dia bukan atau dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khana bin a'azakumullah. Demikianlah semangatnya mereka para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa meniti jejak salafus saleh. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa meniti jalan mereka. Semangat di bulan Ramadhan untuk berpuasa, qiyamul lail, bersedekah dan beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.